بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau sudah jelas, saya tutup sebentar supaya nanti pertemuan terakhir bulan depan kita bisa langsung menutup bagian terakhir sholat dengan tahiyat dan salam dan selesai bahasan sholat kita. Kita bisa pindah pada bahasan yang lain. Teman-teman dan pemirsa yang di Madani TV di mana Anda berada, setelah kita mendapatkan anugerah dari Allah tujuh kemuliaan tadi dalam duduk di antara dua sujud, Allah tidak menginginkan kita hanya mendapatkannya seketika, tapi terus ingin menambah esok hari, lusa, sampai kita wafat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kemudian, bagaimana caranya supaya semua nikmat yang Allah berikan ini bisa abadi terus melekat pada kehidupan kita, diberikan rumus oleh Allah di Quran surah ke-14 ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum. Kalau Anda bisa bersyukur kepada Allah, saya ulang, bersyukur kepada Allah, maka kami pastikan akan selalu kami tambah semua nikmat-nikmat kebaikan itu. Teman-teman, saya simpulkan, syukur itu bukan mengucap alhamdulillah. Syukur itu dalam bahasa Arab dan kaidah fikih adalah ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat yang diberikan sesuai ketentuan yang telah Allah tetapkan. Gunakan nikmat yang diberikan sesuai ketentuan yang telah Allah tetapkan. Tadi Anda sujud kepada Allah, artinya Anda berjanji mata itu akan digunakan pada yang baik-baik, telinga pada yang baik-baik, lisan pada yang baik-baik, sampai ujung kaki. Ketika kemudian Anda dibangkitkan oleh Allah, diberikan tujuh ini, maka Anda diminta oleh Allah, kalau ingin ditambah lagi, maka syukuri, tingkatkan lagi, tingkatkan lagi. Maka disitulah kemudian ketika Anda mendapatkan tujuh hal ini dalam kehidupan kita, kita tingkatkan lagi ketaatan kepada kita dengan disimbolkan sujud yang kedua. Sujud kembali. Sujud kembali. Maka orang-orang yang sujud kembali kepada Allah menggambarkan bahwa dia akan menjaga dalam kehidupannya. Mustahil ada orang yang sehari 34 kali menundukkan dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Mustahil dia bisa melanggar aturan-aturan Allah dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Kalau Anda sekali sujud kemudian lupa, wajar. Dua kali lupa, wajar. Tiga kali lupa, ada persoalan. 34 kali sujud sehari, tapi Anda mengerti juga masih salah juga, Anda butuh berapa kali sujud lagi. Karena itulah teman-teman sekalian, pada bahasa ini, berbuat baiklah kita kepada Allah dengan cara memperbaiki diri kita masing-masing. Keluar dari masjid ini, ikuti aturan Allah dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki kita. Kemudian mohonkan kepada Allah kebaikan-kebaikan seperti Allah janjikan. Lalu setelah itu syukuri semua nikmat Allah dengan menggunakan sesuai dengan ketentuan Allah. Niscaya Allah akan angkat kita ke tempat yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Ini barangkali kesimpulan bahasan kita. Ya, dan di sini barangkali kita berhenti.